Ada satu teknik lainnya supaya hati kita jadi lembut. Mau tahu? Namanya empati, Bu. Rasulullah tuh berat sekali merasakan derita orang lain. Nah, kita itu harus belajar. Ada yang punya pembantu di rumah? Nah, langsung Ibu kalau lihat pembantu tuh, supaya Ibu memiliki kasih sayang, gimana kalau saya yang jadi pembantu? Bangun dari awal, nyuruhnya juga ada yang kurang enak, benar? Udah capek, gak pernah bisa istirahat, makan terbatas, ibadah, terus sampai malam menjelang tidur masih disuruh, gaji gak naik-naik. Kalau kita berani merasakan begitu, Masya Allah, akan jauh lebih berakhlakul karimah. Lihat Pangrok, tahu Pangrok? Siapa? Suaminya Bung Rok, ya. Bukan, itu adik-adik yang pakai anting, pakai kelotok, yang segala macam. Lihatnya coba, bayangkan ibunya. Ibunya sudah hamil, sudah melahirkan, pasti ingin anak yang soleh. Benar? Dia juga ingin bahagia, ingin mulia, ingin sukses, tapi belum menemukan jalannya. Mau menghina, mau meremehkan, lebih baik doakan. Ya Allah, kita sambil ke pasar, lihat ada, ya Allah, kasihan anak-anak itu, pasti ibunya ngarep-ngarep, punya anak yang mulia, akhlaknya, ya Allah, beri hidayah, beri taufik. Itu sayang kita ke dia tuh. Kita kepada orangnya sayang, kekelakuannya yang gak boleh suka tuh. Ini benar hadirin. Kalau hidup seperti itu, keluar doa. Didengar enggak doanya oleh Allah? Didengar. Boleh jadi dia berubah karena syariatnya doa kita. Dan itu berarti kita akan nambah kasih sayang Allah ke kita karena kita menyayangi hambanya. Setuju? Ayo, kalau lihat orang yang susah tuh, pindahkan hati kita di rohingnya. Pindahkan, bagaimana kalau saya ada di sana? Keinginan nyumbang itu akan lebih kuat dibanding dengan, ah itu kan di luar negeri. Gampang, Allah kalau mau ngerubah, kita yang kena menderita juga mudah. Belajar empati. Ada lagi teknik, yaitu ufsus salam, tebarkan salam. Salam itu beda dengan sembarang salam. Selamat pagi, siapa yang diselamatin? Jawab siapa? Nah, kita gak apa-apa saudara nyebut selamat pagi karena di Indonesia begitu. Tapi yang selamat paginya, kita belum tentu selamat, benar? Good morning, siapa yang digudin? Morning. Kitanya mah tetap wele ya. Assalamualaikum. Ye, ini teh mau diterjemahin. Itu doa. Doa itu bisa merubah takdir. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Hebat nih. Yang tadinya mau digigit anjing, bisa gak jadi. Yang tadinya mau tabrakan, bisa selamat. Yang tadinya mau kerampokan, bisa selamat. Berkah dari salam kita. Makanya sing pakai hati salam tuh. Assalamualaikum. Besar harapan orang diselamatkan oleh Allah dari bala, musibah, termasuk musibah iman. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Nah ini, preman tadi disayang Allah turun, bisa kedapat hidayah, tobat. Berapa banyak preman yang tobat? Benar? Tebarkan salam, mau masuk angkot, naik busway, tebarkan salam. Apalagi Indonesia kan negara yang umat Islamnya mayoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ragu, kita sudah mendoakan kebaikan kepada yang dikenal maupun tidak dikenal. Siapa tahu dengan rahmat Allah orang dapat petunjuk. Benar? Ada tetangga yang kelihatannya kurang akur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang rahmat, itu bisa barokah rumah tangga. Hebat bukan? Wa barokatuh, semoga Allah mengaruniakan keberkahan. Berkah itu adalah membuat makin dekat dengan Allah dan semakin langgeng kebaikannya. Rezeki yang berkah, rezeki yang mendekatkan ke Allah dan langgeng kebaikannya. Rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang mendekatkan kepada Allah dan langgeng kebaikannya. Tebarkan salam. Setuju? Jangan suka Kita sebagai umat Islam, okay, bye-bye. Ah, bye-bye. Itu cuman kata-kata, mending doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anakku sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ibu yang baik hati. Turun di ijabah doanya, ibu selamat, ibu dirahmati, ibu diberkahi. Ayo, tebarkan salam, sing ikhlas ya. Jangan sampai salamnya itu cuman lisan. Mau ditambah lagi? Ingin lembut hati, menurut Rasulullah, belai anak yatim, tentu yang masih anak-anak, ya. Karena saya lihat beberapa di sini juga, saya juga anak yatim. Kalau dibelai, ala asa kurang nyaman. Ibu, bapak, shh. Ada yatim piatu di sini? Ya, ya, bu. Namanya Nini Yatim Piatu, ya. Shh. Pak, bu. Percayalah, kalau kita sering bergaul dengan yang pahit hidupnya, itu melembutkan hati. Dengan yang duafa, dengan yang penyandang disabilitas, dengan orang yang ekonominya terbatas, dengan orang-orang yang hidupnya teraniaya, makin gaul dengan orang-orang yang di bawah, maaf, di bawah hanya dalam ukuran duniawi ya, itu lebih melembutkan hati dibanding gaul dengan yang kaya raya, pejabat yang cakep-cakep. Coba ibu gaul dengan artis, langsung serasa pesek ini teh. Saya juga gaul dengan yang jangkung-jangkung, ngep, jadi mewetan. Gaul dengan yang kaya, jadi duafa, Pak. Makanya kalau ingin melembutkan hati, bergaulah dengan saudara-saudara kita yang memang memiliki keterbatasan, yang oleh Allah dibatasi. Rasakan hadirin lembutnya hati karena kita bergaul dengan saudara-saudara kita yang duafa. Masya Allah.